sahbihi wasallam. Amma ba'du. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunal Hadis Shomad Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan kemarin kita masih membahas tentang bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yang berkaitan dengan sikap arifku, ai kelemah lembutan. Dan telah kita ambil dua hadis yang pertama, yaitu hadisnya Aisyah dan juga hadisnya Jarir Ibn Abdullah radhiyallahu taala, yang menjelaskan tentang pentingnya sifat arif, kelemah lembutan di dalam bermuamalah dan juga di dalam ucapan dan tingkah laku. Dan barang siapa yang tidak bisa memiliki sifat tersebut, terhalangi darinya, dia tidak mau berusaha untuk bersikap lemah lembut, dia akan terhalangi dari berbagai macam bentuk kebaikan, dari kebaikan dunia dan akhirat. Sekarang kita ambil hadis yang selanjutnya, hadis yang ketiga dari bab ini, yaitu hadis nomor 464. Qala al-muallif al-imam al-Bukhari wa rahimahullahu ta'ala an Abi Darda radhiyallahu anhu 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man u'tiya hadzahu min ar-rifqi faqad u'tiya hadzahu min al-khair wa man hurima hadzahu min ar-rifqi faqad hurima hadzahu min al-khair. Asqalu shay'in fi mizanil mu'mini yawmal qiyamah husnul khuluq wa inna Allaha la yubghidul fahishal badhi. Berkata al-muallif yaitu al-imam al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad an Abi Darda, dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya beliau bersabda, man u'tiya hadzah, barang siapa yang dia diberikan bagiannya, minar rifqi, dari sikap kelemah lembutan, dia memiliki sikap arifku, kelemah lembutan baik di dalam ucapannya, tutur katanya, maupun perbuatannya ketika bermuamalah kepada makhluk-makhluk Allah Ta'ala, kepada siapapun. Faqad u'tiya hadzahu minal khair, maka sungguh dia telah diberikan bagiannya dari kebaikan. Kebaikan sebagaimana yang telah dijelaskan pada hadis sebelumnya, ai mencakup khairat dini wa khairat dunyawi, kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, man hurima hadzahu minar rifqi, dan barang siapa yang dia diharamkan, ditercegah, tidak mendapatkan bagiannya dari kelemah lembutan, tidak memiliki sikap lemah lembut, dia bersikap kasar, kaku atau yang semisalnya, faqad hurima hadzahu minal khair, maka sungguh dia telah diharamkan bagiannya dari kebaikan, terluputkan darinya berbagai macam bentuk kebaikan, kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Ai bihasabi dzalik, makna dari sabda Nabi alaihi salatu wasallam di sini adalah sesuai dengan kadar keberadaan sifat kelemah lembutan yang ada pada seseorang, semakin besar itulah sifat atau kebaikan bagian yang akan dia dapatkan dari kebaikan dunia dan di akhirat. Naam, fakullama azuma rifquhu azuma khairuhu, maka semakin dia banyak bersikap lemah lembut, bersikap naam arif, maka dia akan semakin besar mendapatkan bagian dari kebaikan dunia dan di akhirat. Dan sebaliknya, ketika dia tidak memiliki sifat lemah lembut, tidak mau berusaha untuk bersikap demikian, maka tentunya dia akan mendapatkan kejelekan, terhalangi dan diharamkan baginya berbagai macam bentuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam melanjutkan, afqalu syai'in fi mizanil mu'mini yaumal qiyamah, dan seberat-berat timbangan seorang mukmin pada hari kiamat kelak itu adalah husnul khuluq, ai budi pekerti yang luhur, ai akhlak yang mulia. Wa innallaha la yubghidul fahishal badi, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala nam itu sangat murka kepada nam orang yang berbuat keji, ai berbuat jelek. Al fahish al badi itu memiliki makna yang sama, perbuatan yang keji, perbuatan yang jelek. Akan tadi disebutkan oleh mereka para ulama, nam ketika dua kata ini digabungkan dijadikan satu, maka memiliki masing-masing maknanya. Al-fahish fi af'ali wal-badhi fi aqwali. Al-fahish itu adalah perbuatan-perbuatan jelek yang berkaitan dengan perbuatan. Ini disebut dengan al-fuhsyu atau al-fahish, orang yang suka berbuat jelek. Naam. Dan al-badhi, naam, ini adalah kejelekan yang berkaitan dengan perbuatan. Ketika dijadikan satu, maka masing-masingnya memiliki makna tersendiri. Al-fahish atau al-fuhsh itu adalah perbuatan jelek yang berkaitan dengan perbuatan. Naam. Dan al-badhi itu adalah kejelekan-kejelekan yang berkaitan dengan ucapan. Dan makna yang terkandung dari hadis Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu ini juga disebutkan oleh mereka para ulama, bahwasanya al-fuhsh wal-badhi, naam, yang namanya kejelekan, yang namanya kekejian, baik yang bersifat ucapan ataupun perbuatan, itu semua tentunya minal umur allati tatawalladu min qillatir rifq, bahwasanya itu semua tentunya muncul dari perkara-perkara atau yang disebut dengan qillatur rifq, munculnya dari sedikitnya seseorang dari sifat kelemah lembutan yang ada pada dirinya. Ketika seseorang semakin keras, semakin kaku, tentu dia akan berbuat serampangan, tidak ada kehati-hatian padanya, tidak ada enam sifat lemah lembut yang ada padanya, sehingga yang ada adalah al-fuhsyu wal badhi, adalah sifat yang jelek, baik itu muncul dari ucapannya maupun dari perbuatan. Fa innal insana indama kana rafiqan yakunu ba'idan 'anil fuhsyi wal badha, karena sungguhnya ketika seseorang itu memiliki sifat lemah lembut, semakin enam sempurna kelemah lembutannya, maka dia akan terjauhkan dari enam sifat kejelekan, baik yang ada pada ucapannya maupun pada perbuatannya. Qala syarih Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Marqali rahimahullahu taala, dalla hadzal haditsu 'ala at-targhibi fi at-tahalli birifqi alladhi sabaqa ma'nahu fi ma taqaddam. Berkata syarih, yaitu Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Marqali rahimahullahu taala, dalla hadzal hadits, bahwasanya hadis ini menunjukkan atas at-targhib, dorongan, adanya dorongan, anjuran, dan juga motivasi tentunya bagi kita semua untuk memiliki sifat lemah lembut, menghiasi diri kita dengan kelemah lembutan, yang mana telah lewat pembahasan tentang maknanya, yaitu apa? Linul janib fitakhati bima'al khalq bil aqwal wa ta'amul bil af'al, lemah lembut di dalam ucapan, nam ketika berbicara dengan orang lain, dan juga berlemah lembut di dalam perbuatan ketika bermuamalah dengan manusia. Kama dalla aidan ala tahdhiri minal unfi wasyiddah li'annahu yukhsha ala sahibihima an yuhrama minal khairi kullih fayakhsaru fil hayati wa ba'dal mamat. Sebagaimana hadis ini pula menunjukkan tentang kebalikannya. Kalau tadi dorongan, motivasi, anjuran dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita menghiasi diri dengan kelemah lembutan, maka tentunya di dalam hadis ini pula terdapat at-tahdzir, peringatan bagi kita semua untuk tidak bersikap keras dan tidak bersikap angkuh, karena sungguhnya nam dikhawatirkan bagi orang-orang yang memiliki sifat keras memiliki sifat sombong atau angkuh, nam dia akan terhalangi, akan diharamkan darinya kebaikan seluruhnya, fa yakhsaru fil hayati wa ba'dal mamat. Maka orang yang terhalangi darinya kebaikan, dia tidak mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Apa yang akan diharapkan darinya? Tentunya dia akan dapatkan al-khasarah, kerugian, kebinasaan, baik ketika dia hidup di dunia maupun setelah meninggal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama dallal hadis ala husnil khuluq wa bayani saqlihi fi mizanil mu'mini yaumal qiyamah kama huwa mantuqul hadis. Sebagaimana hadis ini pula menunjukkan tentang husnul khuluq, keutamaan akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur. Apa yang dimaksud dengan budi pekerti yang luhur, akhlak yang mulia? Tentunya apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik di dalam setiap perkara, termasuk juga di dalam budi pekerti atau akhlak yang mulia. Dan bahwasannya husnul khuluq, akhlak yang mulia, itu akan memberatkan timbangan seorang mukmin kelak pada hari kiamat, sebagaimana yang telah tertuliskan di dalam hadis. 6. Semua kita masing-masing akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala catatan amalannya. Faman tsaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dia amalan kebaikannya itu lebih berat, tentu mereka adalah orang-orang yang beruntung, orang yang berbahagia, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya, orang yang khaffat mawazinu, yang amalan kebaikannya itu ringan, lebih berat catatan amalan kejelekannya, maka dia adalah orang yang celaka, orang yang merugi, akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara perkara yang bisa memberatkan timbangan kebaikan kita semua kelak pada hari kiamat, kata Nabi alaihi salatu wassalam, itu adalah husnul khuluq, ai budi pekerti yang luhur atau akhlak yang mulia. Kama dallal haditsu aidan ala tahrimil fuhsyi wat tafahhusyi wal baza'ah wa bayanu annaha tushinul muslimata wa muslima wal muslimah fid dunya wal akhirah. Sebagaimana hadis ini pula menunjukkan tentang haramnya perbuatan jelek, perbuatan keji atau ucapan jelek, dan penjelasan bahwasannya perkara itu semua bisa menghinakan seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, di dunia maupun di akhirat. Yang menyebabkan kehinaan seorang hamba adalah perilakunya sendiri, akhlaknya sendiri. Nah, ketika dia berbuat baik, ketika dia menanam kebaikan, dia akan memanen kebaikan. Ketika dia menanam kejelekan, maka dia juga akan mendapatkan hasil panen berupa kejelekan. Maka hendaknya seorang mukmin, nam dia bisa memilih, dia bisa menentukan mana yang baik untuk dirinya dan mana yang baik untuk orang lain, sehingga dia bisa menjadi orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Qala idza ulima dzalika fa'lam ayyuhal muslim annal lina wa husnal khuluq minal a'mali shalihah allati yartafi'u bihal mu'minu darajatin 'aliyah fi jannatin na'im. Maka apabila telah diketahui hal tersebut tentang pentingnya husnul khuluq, akhlak yang mulia masuk di dalamnya, yang berkaitan dengan pembahasan kita yaitu sifat lemah lembut, maka ketahuilah wahai seorang muslim, annal lina wa husnal khuluq, bahwasanya sikap lemah lembut dan juga akhlak yang mulia ini termasuk dari amalan-amalan saleh yang bisa mengangkat derajat seorang mukmin dengan derajat yang tinggi kelak pada hari kiamat di surganya Allah Subhanahu wa taala, yang penuh dengan kenikmatan. Karena yang namanya al-jannah, al-jannat itu apa? Darajat, memiliki tingkatan, dan tingkatannya itu ke atas. 1, 2, 3 dan seterusnya ke atas. Beda dengan an-nar, maka dia juga memiliki tingkatan, tapi tingkatannya diistilahkan dengan darokat. Tingkatannya ke bawah. 1, 2, 3 sampai naam keraknya api neraka. Maka seorang mukmin naam satu dengan yang lainnya tentunya berbeda. Dimanakah dia akan mendapatkan tingkatan nanti pada hari kiamat kelak. Demikian juga penghuni neraka. Ada yang azabnya ringan, dia di atas. Ada yang azabnya lebih berat, tingkatan bawahnya. Dan yang paling berat, tingkatan yang paling bawah di kerak neraka, itu sesuai dengan amalan-amalan seorang hamba, sesuai dengan apa yang dia kerjakan ketika di dunia. Maka ketika seorang hamba dia yang menginginkan darajatun aliyah, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala bersama mereka orang-orang syuhada dan juga an-nabiyun, para nabi dan juga al-mursalun, maka tentunya dia harus memperbanyak bekal di dunia ini supaya bisa memberatkan timbangannya kelak pada hari kiamat. Di antaranya adalah dengan memperbanyak amalan saleh dan menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Yang mana kata beliau rahimahullah, allati yartafiu bihal mu'min darajatin aliyah fi jannatin na'im. Semakin akhlaknya mulia, semakin naam sempurna kelemah lembutannya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tentu dia akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi lagi sesuai dengan kadar kemuliaan dari akhlak seorang mukmin. Qala wa aqsu dzalik, dan kebalikan dari itu semua tentunya al unfu wasyiddah wal fuhsyu wal badaa'ah yakhsarul muttasifu biha fi hayatihi al amaliyah al khusranal mubin wa takunu sababan lahu fil adzabil alim. Kebalikannya sifat angkuh, sifat keras, sifat jelek baik ucapan maupun perbuatan, tentunya orang yang tersifati dengan sifat itu semua, dia akan khusrah, akan mendapatkan kerugian. Naam fi hayatihil amaliyah al khusranal mubin, di kehidupannya dengan kerugian yang nyata, dan itu semua akan menjadi sebab baginya dia mendapatkan adab yang pedih pada hari kiamat kelak sebagai balasan yang telah atas perbuatan yang telah dia lakukan. Al-unuf, asyiddah, al-fushu wal-baza'ah, semua ini adalah perbuatan-perbuatan jelek yang harus dijauhi oleh seorang mukmin, karena dia akan mendapatkan adab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala dan akan menyebabkan kerugiannya ketika dia hidup di dunia. Qala wa idza kana al-amru kadzalik, maka apabila perkaranya demikian, fa innal muslimal aqilan nasih li nafsihi yas'ajadan fi asbabi is'adiha wa mutta'idan an asbabi syaqaiha. Maka apabila perkaranya demikian, maka sesungguhnya seorang muslim, seorang yang mengaku beragama Islam dan dia akil, orang yang punya akal, akalnya masih sehat, an-nasihu li nafsihi, dan dia memberikan nasihat kepada dirinya sendiri. Naam, meskipun dia terkadang berperang dengan hawa nafsunya sendiri, hawa nafsunya memerintahkan kejelekan, dirinya ammaratun bisu, suka mengajak kepada perkara-perkara yang buruk, tapi tetap dia lawan, dia terus berusaha, nasihun li nafsi, dia nasihati dirinya sendiri supaya sadar, ketika melenceng supaya kembali kepada jalan yang lurus, ketika dirinya berbuat kejelekan, diarahkan hawa nafsunya kepada jalan kebaikan. Jadan fi asbabi is'adiha, maka dia akan terus menerus bersemangat untuk menjalankan sebab-sebab yang bisa membuat dirinya dan jiwanya itu bahagia. Wa mubta'idan an asbabi syaqaiha, dan dia juga akan terus bersemangat, berupaya, berusaha dengan sekuat tenaga tentunya untuk menjauhkan dirinya dari sebab-sebab yang bisa menjadikan dirinya itu hancur dan binasa. Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ. Maka barang siapa yang dia beramal, nah meskipun hanya seberat biji sawi, sekecil apapun, amalan tersebut yang berupa kebaikan, maka dia akan melihatnya. Ia akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang dia mengerjakan meskipun hanya sekecil biji sawi dari perkara-perkara yang jelek, maka dia juga akan melihatnya nanti kelak pada hari kiamat. Dia akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua dicatat di catatan-catatan amalan, dan itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala nanti kelak pada hari kiamat. Nah, maka hendaknya kita semua menghiasi diri-diri kita dengan husnul khuluq, dengan akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, tolong dibacakan, yaitu pengumuman diberitahukan kepada seluruh santri yang masuk divisi halaman untuk piket sore hari ini setelah taklim, dan ditunggu di depan rumah Abu Arsyad. Dan dibaca atas dibacakannya, kami ucapkan jazakumullahu khairan tertanda koordinator halaman. Nah, kita cukup sampai di sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.